huruf-huruf syiddah yang tetap qalqalah. Kemudian masih berkaitan dengan sukun, ya. Setelahnya kita pelajari tasydid atau syaddah. Ya, bagaimana kita membaca huruf yang bertasydid. Nah, setelah itu mulailah kita akan mengenal apa yang disebut dalam ilmu tajwid ini sebagai ahkam, hukum-hukum huruf. Nah, seperti hukum pada al-ta'rif. Dan nanti akan kita kenal dua jenis al, yaitu al-qamariyah, kemudian al-syamsiyah. Al-qamariyah adalah al yang mengalami hukum idhar, al-syamsiyah al yang mengalami hukum idgham. Jadi kita akan pelajari hukum-hukum pada huruf seperti hukum idhar, idgham. Nah, juga termasuk yang dibahas dalam hukum adalah tafkhim dan tarkhim, ya, tebal dan tipis. Ini juga kita akan mulai mengenal di bagian akhir jilid yang ketiga ini, tafkhim dan tarkhim pada huruf lam. Lam pada lafzul jalalah. Kita akan mengenal hukum tebal dan tipis, ya, pada lafzul jalalah. Nah, itulah muatan pada jilid yang ketiga. Jadi praktis kita sebenarnya masih mendalami tentang sifat, ya, makhraj dan sifat, dan itulah sebenarnya yang paling penting di dalam ilmu tajwid, ya. Bagaimana kita bisa mendalami, bisa menguasai makhraj dan sifat-sifat huruf. Ya. Ahkam juga sifat sebenarnya, ya, hukum juga sifat. Ya. Karena kita sudah pernah membahas sekilas tentang sifat. Ya, sifat itu ada yang lazimah, ada yang ghairu lazimah. Sifat lazimah, sifat yang tetap pada huruf. Misalnya apa? Isti'la, istifal, hams. Ada yang tidak lazimah, sifat yang muncul karena sebab dan hilang ketika sebabnya hilang, ya. Muncul karena ada sebab dan hilang ketika muncul sebab yang lain, muncul hukum yang berbeda lagi. Nah, itulah sifat yang ghairu lazimah, yang kemudian diistilahkan dengan nama hukum. Insyaallah kita juga akan pelajari pada jilid yang ketiga ini dan nanti berlanjut pada hukum pada huruf jilid yang keempat. Baik, itulah sedikit tentang materi jilid ketiga dan berikutnya. Baik, kita masuk pada halaman keempat jilid yang ketiga ini. Nah, insyaallah kita mungkin sementara akan cukupkan dengan pelajaran sukun, yaitu sukun pada huruf-huruf qalqalah. Qalqalah adalah sifat khusus yang dimiliki oleh huruf ba, jim, dal, ta, dan qaf. Ba, ju, di, ta, ko. Demikian kita mungkin sering menghafal-hafal huruf ini dengan merangkai dalam kalimat tadi, baju di toko. Kalau mereka, ya, al-Arab mengumpulkan dalam kalimat apa? Kutubu jadin. Kutubu jadin. Qaf, ta, ba, jim, dal. Kutubu jadin. Sifat ini, nah, maknanya adalah apa? Pantulan. Iqtirab. Tahrik, kan, secara lughah, getaran atau gerakan atau goncangan, atau mungkin dengan bahasa yang lebih tepat, lebih sesuai adalah pantulan. Nah, sifat ini munculnya kapan? Saat huruf-huruf qutbu jadin disukun. Ya. Saat huruf-huruf ini disukun. Kita tahu bahwa huruf qutbu jadin adalah huruf syiddah. Apa makna syiddah? Berhenti suaranya saat disukun. Nah, dan itu terbukti. Kalau kita biarkan, nah, lisan atau bibir kita merapat, tidak kita lepaskan saat melafadzkan huruf-huruf ini, niscaya suara tidak akan bisa berlanjut. Ad, coba. Huruf ba, biarkan bibir saling bertemu keduanya. Ad, tidak bisa dilanjutkan. Huruf jim, ad, dal, disukun, ad. Huruf qa, op. Huruf qaf, ok. Nah, akan terbaca demikian dan kita pun merasakan beratnya, nah, kalau tidak ada pantulan, ya. Di samping berat juga tidak jelas, ya. Sulit dibedakan mana jim, mana dal, ad, ad, ya. Ya. Antara qaf dan qaf juga sulit dibedakan. Bagi yang tidak melihat, ya, mulut al-qari, ya, tidak akan bisa membedakan mana qaf, mana qaf, ak, ak, ya. Sis. Agar lebih mudah dibaca, itulah hikmahnya. Dengan qalqalah maka akan lebih mudah dan juga akan lebih apa? Jelas huruf apa yang sedang dibaca. Nah, itulah qalqalah. Sekarang bagaimana caranya? Caranya adalah, ya, kita suarakan qalqalah itu seperti kita menyuarakan harokat, ya, bunyi, bukan dimasukkan ad, ad. Dikeluarkan suaranya, adil, disuarakan, ya, seperti kita menyuarakan harakah, dari sisi ada suaranya. Bedanya apa? Kalau harakah betul-betul bergerak, ada, namanya bergerak membuka, atau dia dhammah, abu, ya, digerakkan dengan menghimpun kedua bibir, abi. Kalau ini hanya sekedar melepaskan benturan, ya, suara itu mengiringi lepasnya benturan, hanya lepas saja, ab, nah, gitu, tidak digerakkan buka atau turun atau maju. Nah, sehingga suaranya kalau mau kita sepadan kan yang mirip dengan suara vokal huruf e, ab, ad, aj, apo, apo, seperti itu. Allahu'alam. Baik, kita baca contohnya. Tibana, ya. Upayakan tidak ada suara setelah qalqalah itu, ya, tidak ada suara hamzah sukun. Tib, ya. Jangan masuk ke tenggorokan. Tibana, ya. Tapi begitu keluar lepas langsung mengait kepada huruf yang berikutnya. Apa? Nun misalnya. Tibana, ya. Jangan mampir dulu ke makhraj tenggorokan. Taibatum bihablin tabalu bidhibahin birabawatin tabasiratan بعدده سبحان تبكون تبغونها بمبعوثين تبخلوا وأبصارهم تبخسوا تبديلا تبذيرا وتبغونها عوجا أسرى بعبده ليلا La yuzliqunaka bi absarihim. Habli hukman. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ Disebutkan beberapa bentuk kesalahan dalam melafadzkan qalqalah. Pertama, tadi ada suara hamzah sukun setelah qalqalah. Ab dibaca ab. Yang kedua, membeda-bedakan suara qalqalah yakni berdasarkan apa? Huruf harokat sebelumnya. Jadi menyesuaikan harokat sebelumnya. Ya. Jadi yang benar adalah tidak membeda-bedakan suara qalqalah. Tidak membeda-bedakan suara qalqalah. Harokat-harokat yang ada sebelumnya tidak berpengaruh pada suara qalqalah. Sama antara ad, ib, ub, sama. Kadang-kadang suara qalqalah ini terbawa oleh harokat sebelumnya. Ubu, ibi, ada. Yang betul adalah tidak ada kaitan dengan harokat sebelumnya. Itu diantara beberapa kesalahan kecil ini. Kesalahan kecil. Berikutnya huruf dal. Ude. Adha. Adraka. Adna. Faadla. تدركه تدهن فيدهنون مدخلا مدبرا يدرك ستدعون وتدلوا ليدخل لتدعوهم عبدنا يدرسونها لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد لو تدهن فيدهنون وقد أخذ ميثاقكم لتدعوهم إلى صراط وقد خاب من حمل ظلما ulang di baris kelima lam yalid wa lam yulad nah di sini ada dua huruf dal ya, yang satu di tengah bacaan, satu di akhir bacaan. Ya, lam yalid di tengah bacaan, walam yulad di akhir bacaan. Nah, ada penyebutan tentang pembagian qalqalah menjadi sughra dan kubra. Nah, di antara definisi yang kita baca pada pembahasan ini, sughra adalah qalqalah pada huruf qutbu jadim saat berada di tengah bacaan seperti ini, lam yalid wala. Sementara kubra adalah qalqalah. Qalqalah kubra adalah qalqalah pada huruf-huruf qutbu jadim saat berada di mana? Akhir bacaan. Akhir bacaan. Seperti misalkan walam yulad. Itulah pembagian qalqalah. Sughra dan kubra. Namun demikian, khulasahnya ya, dari apa yang telah kita pelajari, tidak ada perbedaan dari sisi praktek. Meskipun beda dari sisi penyebutan sughra dan kubra, itu hanya sekedar apa? Sekedar dari sisi posisi saja. Ini sughra dan kubra. Dan memang lebih jelas kubra karena setelahnya tidak lagi ada huruf yang kita baca. Walam yulad. Ya, enggak ada lagi huruf yang lain. Beda dengan lam yalid walam. Ya, ada huruf wawu dan seterusnya. Nah, tidak berarti beda pengucapan. Sehingga kemudian ada di antara kita yang membaca yulad dengan hamzah. Yulad tidak. Ya. Tetap tidak perlu ada suara hamzah di akhir ya bacaan qalqalah kita, baik itu qalqalah yang disebut sughra ataupun kubra. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Law tudhinu fayudhinuna. وقد أخذ ميثاقكم لتدعوهم إلى صراط وقد خاب من حمل ظلما جيم. Contoh suara jim, qalqalah suara jim, tajir. Tajri, tujza, taj'alu, tajzi, fa'ajmi'u, tajharu, taj'aruna. تجعلني بمجنون بوجهه بعجل تجهلون تجتنبوا تجأروا تجرياني تجزون فأجمعوا كيدكم فيهما عينان تجريان بعجل حنيذ خرجتم جهادا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. Ini kalau nafas kurang cukup untuk bisa dibaca langsung. Kalau cukup bisa langsung dibaca sampai akhir. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. نعم. Halaman berikutnya huruf qaf kemudian ta. Ya. Kedua huruf ini adalah huruf isti'la. Ya. Berbeda dengan ba, jim dan dal, semuanya dari huruf istifal. Semuanya adalah huruf istifal. Nah, untuk huruf qaf dan ta, ya, ada sifat tafkhim yang juga terbawa pada suara qalqalah. Tadi kita sebutkan suara qalqalah itu mirip atau sama dengan e, ade, aju, ade. Qaf dan ta juga sama. Namun suaranya tentu ada sifat tebal, ya, yang terbawa ya, dalam suara qalqalah itu. Ya. Suqo, nah, ada suara yang naik ke atas. Suqo, ya, tetap hanya sekedar melepaskan benturan saja. Mulut jangan membuka. Ya. Namun demikian, ada sifat tafkhim yang kita berikan. Ya. Arahkan suara kol-kolanya ke langit-langit. Suqo. Ya. Kalau tipis seperti ini. Suqo. Ya, ini namanya suara kol-kol yang tipis. Ya, ini tidak pas dengan status huruf qaf yang merupakan huruf isti'la. Ya. Taib. Kita baca. Taqafu. Maqatan. Baqaliha. Bimiqadarin. A'aqrartum. Fa'aqabalu. Taqrabu. Fa'aqbarahu. Bimaqadihim. A'ashfaqatum. تستقدمون فسقناه وسقياها وتقواها تقلبون كبر نقطة ولا يستقدمون وإليه تقلبون أماته فأقبره فألهمها فجورها وتقواها ولا تقف ما ليس لك به علم terakhir adalah huruf ta. Kita baca baris yang di atas. Rabin bibatani ahatana khitabati. Baik, karena huruf ta adalah huruf dengan sifat tafkhim, terkadang kita tanpa terasa membawa sifat ini pada huruf-huruf setelah atau sebelah atau setelahnya, sebelum atau setelahnya. Nah, kalau memang itu adalah huruf-huruf yang memang tipis, maka jangan, ya, jangan sampai kita membawa sifat tafkhim tadi tidak pada tempatnya. Misalkan kalimat tadi ahawwana, ha-nya harus tipis, aha. Ya, jangan terburu menebalkan, ya, terbayang dengan huruf ta. Ahob, aho, aha, ahawwana. Ya, baik. Jangan pula terbawa kepada huruf yang berikutnya kalau memang termasuk huruf tipis. Baik. Tabsutaha wa rabatna khatabuka usaqita nusqita faasqita شطأهُ شطرهُ تشطط ونضبعُ فإطعامُ أضغيتهُ وربطنا على قلوبهم qaf qulub qulub qaf ya, dari pangkal paling belakang. Wa radana ala qulubihim tusaqit alayki rutban وقد أحطنا بما لديه خبرا ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahmatullah. Sementara kita cukupkan sampai pelajaran ini, sukun. Sukun, yakni sukun lengkapnya sukun khafif ya. Lengkapnya apa? Sukun khafif, sukun yang ringan. Yang sekarang sebutannya cukup dengan sukun. Di sana ada lagi sukun syadid ya. Yang kemudian disilakan dengan lebih masyhur sekarang dengan istilah apa? Syaddah atau tasydid. Ya, syaddah atau tasydid juga sukun ya, sukun syadid ya, atau sukun thaqil. Ini mungkin belum kita pelajari pada kesempatan kali ini, insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Nah, sebelum tutup barangkali ada pertanyaan sedikit. Apa? Serak yang ditenggorokan pada huruf apa? Oh, serak. Membaca semua huruf maksudnya. Saat membaca huruf apa? Semua huruf. Oh gitu. Serak bacaannya gitu. Oh. Cara menghilangkannya bagaimana? Enggak pengalaman ana. Katanya sih menghilangi apa? Mengurangi korengan. Nah, korengan minum kurah ya bagus suka. Minum apa? Lemon barangkali. Iklan dari air panas, teh pahit mungkin. Masyaallah. Huruf hamas pada huruf ta dibandingkan pula huruf kaf itu muncul pada semua keadaan. Apakah dalam keadaan apa? Sukun atau dalam keadaan harokat. Hanya satu yang tidak muncul hamas, yaitu saat huruf ta mengalami idgham. Had ta. Saat taknya sukun tapi diidghamkan. Had. Nah, itu. Khususnya pada huruf ta yang berikutnya. Ta yang sukun enggak ada hamzah. Had ta. Sekali hanya sekali kita mengangkat had ta. Tidak dua kali had ta sekali. Ada ta yang harakat. Ya ini PR memang ya, belum selesai ini. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan. Mudah-mudahan ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan barangkali kita cukupkan. Fadhil masuk. Ukuran panjangnya atau ukuran kadar hamasnya? Kalau kadarnya Allah alam ya. Cuma dulu kita sering mendapatkan istilah hamas pada harokat itu ringan ya. Pada saat kita membaca huruf ta berharokat ada hamas tapi khafif gitu. Ta, ti, tu dan ketika sukun lebih ad ya. Tapi kadarnya seberapa enggak ada penjelasan. Sekitar ada istilah khafif dan lebih jelas gitu aja. Allah. Tolak. Nah, yang jelas dari posisi yang beda, ah, tengah, kha, ah, dari posisi jelas. Nah, yang kedua dari tebal tipis, ah, oh, tebal tipis, kha, tebal, ha, tipis. Kalau kho dibaca hak, nah ini di sini makhraj apa? Makhrajnya hak, ya bisa salah. Ya, mungkin bisa salahnya bisa fatal. Beda kalau kho-nya misalkan memang dibaca di sini, tapi tidak bal barangkali. Ya, sirinya. Kalau membedakan posisi apa? Membaca pada posisi makhraj yang lain. Jadi dia sudah berubah jadi huruf lain itu. Atau seperti sin dan khon. Kan sama makhrajnya. Kita sedang membaca huruf shad tapi lupa menebalkan. Ya, tanpa sadar kita mengganti sin. Itu kalau mau dibilang salah fatal ya bisa salah fatal. Walaupun ada beberapa lafaz sin dan shad bisa saling menggantikan. Misalkan sirat, sirata sebagian dibaca sin, sirat. Ya, ini kalau kita tidak menebalkan khot pada kata sirat, ya, betul-betul diganti sin kan? Nah, itu masih ringan. Tapi hampir semuanya atau yang lainnya, ya, shot ya harus shot. Kalau diganti dengan sin, tidak berubah. Al-Khayatirun, Musayatirun, bisa bergantian. Ya Bukhur, Ya Bukhur, bisa Basqah, Bas, bisa berganti sinar. Tapi yang selain itu tidak ada. Asa dikasa Asa jelas. Allahu a'lam. Intinya kita sangat butuh untuk mendalami ya makhraj, ya, makhrajul huruf dan sifatul huruf ya, sebagai langkah awal untuk kita memperbaiki bacaan ya. Apalagi kita kalau memang sudah berkecimpung dalam bidang tadris ya, tadris halaqah, yang mau tidak mau kita harus mendalami secara teori ya, mengiringi praktek ya. Yang paling praktek, yang paling penting prakteknya memang. Paling mungkin prakteknya, ya mudah-mudahan kita bisa terus istimrar untuk belajar, ya. Dan juga sekaligus teori, teori juga sangat sangat penting dan sangat membantu, membantu untuk kita sendiri, dan juga sangat membantu saat kita apa? Mengajar. Ya. Ketika Anda memperbaiki bacaan qalabah perlu ada teori, kadang-kadang perlu teori. Ya. Tidak bisa hanya sekedar, yang penting kita mencontohkan lafaz, ya. Untuk ditirukan. Kadang kita harus apa? Menjelaskan dengan teorinya. Insya Allah kita mudah-mudahan bisa melanjutkan pelajaran kita pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Demikian ikhwati fillah rahimakumullah, para asatidzah, hadirin dan pengurus ma'had Anwar Sunnah, hafizakumullah. Apa yang bisa kita pelajari pada daurah kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan, kesalahan-kesalahan yang tersengaja ataupun yang tidak. Jazakumullahu khairan. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.